Qala rahimahullahu ta'ala inna wa akhawatiha. Aw inna wa akhawatuha. Qala fil asal athani inna wa anna lit-ta'kid. Walakinna lil-istidrak wa ka'anna lit-tashbih. Awidzan. Walaita lit-tamanni. Wala'alla lit-taraji awil isfaq awil ta'lil. Fa'in sibna al-mubtada isman lahunna wa yarfa'na al-khabara khabaran lahunna. Qala fi syarah athani min babi nawasikh al-mubtada'i wal-khabar ma yansibu al-isma wa yarfa'u al-khabar. Hada wadih qad marra bina fi durus al-mutaqaddimah. Qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala li inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal. Sayin. Berarti pada 6 huruf ini amalannya kebalikan dari kana. Ka'inna zaidan alimun bi'anni kuf'un walakinna mnahu du dhihni. Syahidnya inna zaidan alimun. Taib bi anni kuf'un. Taib walakinna ini digandeng 3 penggunaannya. Walakinna manahu dzu dzikrin. Ma'ani al-hurufin nasikhah. Wa huwa sittatu ahruf. Wa tusamma bil ahrufil musyabbiha bil fi'al. Wa wajhu syabah bihi imma lafdhan li'annaha thulathiyah wa ruba'iyah wa khumasiyah kama takunul af'al. Jadi ini kenapa kok huruf-huruf ini beramal? Sayyid. Dan dinamakan dengan huruf yang menyerupai fi'il. Karena kemungkinannya ada penyerupaan dari sisi lafaz. Dari sisi lafaz kenapa? Karena huruf-huruf itu thulatsi atau ruba'i atau khumas. Seperti pada fi'il. Kemudian yang kedua alasannya li bina'iha 'alal fathhi. Naam. Dikarenakan apa mabni alal fathhi. Sayyid. Ini secara lafaz. Libina'iha alal fathhi mithluhu yaitu semisal dengan fi'il. Fi'il yang apa yang mabni alal fath? Fi'il madhi asalnya. Nah, wa imma makna li anna ma'aniha ma'ani al-af'al. Wa syabaa tsani nam fil ma'na. Maknanya seperti makna-makna fi'il. Misal akadtu. Akadtu ini diambil dari apa? Huruf apa? Bazaid. Inna wa anna. Syabbahtu diambil dari ka'anna. Istadraktu diambil dari lakinna. Tamannaitu wa tarajjaitu apa? Diambil dari la'alla. Taib dan laita dan la'alla. Inna wa anna ma'nahuma ma'nahuma tawqid. Taqulu zaitun qa'imun thumma tadkhil 'alayhi inna lita'kidil khabar wa taqririh fa taqul inna zaidan qa'imun. Inna zaidan qa'imun. Wa kadhalika anna illa annaha la budda an yasbiqaha kalam. kaqaulika balagani au a'jabani wa nahwi dhalik. Hadal awal. Inna wa anna. Sama-sama menunjukkan tauhid. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala at-ta'arrud li ma'ani hadhihi al-huruf min wadhifati ahli al-ma'ani la min wadhifati la min wadhifati an-nahwi. Sayyib, yaitu memperbincangkan makna huruf-huruf ini sebenarnya bukan apa? Bukan tugas nahwu. Sayyib, karena tugas nahwu apa sebenarnya? Apa ini? Tugas nahwu itu? Naam, memperhatikan akhir kalimat saja. Jadi tugas nahwu sebenarnya paling ringan, cuma akhir-akhir tok. Iya kan? Nah, memperhatikan akhir suatu kalimat. Nah, dan disebutkannya makna ini sebenarnya tugas ahlul ma'ani. Lakin yata'arradu laha ba'dun nuhati kama sana'al musannifu huna tatmiman lil fa'idah. Untuk menyempurnakan fa'idah. Karena tanpa mengetahui makna ini, nah, tidak ada fa'idahnya dia apa? Mengetahui amalan. Lalu, maknanya apa? Tahu amalannya tapi tidak tahu maknanya. Wa qauluhu wa ma'nahuma tauqid ay ta'kidun nisbah bainal juz'aini ijaban aw salbiya aw salban. Maksudnya tauqid di sini yaitu menguatkan penisbatan antara dua bagian tersebut, yaitu isim dan khabarnya. Ijaban aw salban, baik ta'kid itu ijab, yaitu apa? Penetapan sesuatu, atau salban, atau peniadaan. Jadi ketika ingin menetapkan, dikuatkan bisa dengan inna. Ketika ingin meniadakan, juga bisa dikuatkan dengan inna. Contoh. Inna zaidan qa'imun. Ini ta'kid ijabi. Contoh yang kedua. Inna zaidan lam yakum. Ini salb. Ya, peniadaan. Betul-betul zaid tak berdiri. Wal awal huwal ghalib. Dan yang awal itu yang mayoritas apa? Ta'kid apa? Ijabi. Wa ta'kidun nisbati taratan yakunu lidaf'i syakki fiha wa taratan lidaf'i inkariha wa taratan yakunu la wala. Sayyid. Dan ini sebenarnya pembahasan dalam balaghah. Dan untuk ikhwan fillah penguatan nisbah tujuannya apa? Terkadang menolak keraguan-keraguan atau untuk menolak keraguan. Saya dan terkadang untuk apa? Ya, menolak itu. Katakanlah wal awal mustahsan wa sari wajib wa sari awal tanpa menggunakan tauhid. Nah, tidak menggunakan tauhid, kemudian yang berikutnya menggunakan tauhid. Ada apa sih? Inna ilaikum lamursalun. Nah, ada penguatan banyak. Baik. Kemudian qala Ibnu Hisyam rahimahullah ta'ala fil misal taqul Zaidun qa'imun thumma tudkhilu alayhi inna li ta'kidil khabar wa taqriri. Ini yang dimaksud dengan makna taukid. Inna Zaidan qa'imun. I'rabnya jelas sudah. Coba di i'rab Abu Yahya bisalah. Cuma bedanya antara inna dan anna tadi, kalau anna jelas apa? Labudda an yasbiqoha kalam. Kalau sudah huli kalam sebelumnya. Walakinna wa maknaha al-istidraq wa huwa ta'qibul kalami biraf'i ma yutawahammu thubutuhu au nafiyu. Ini makna istidraq, yaitu menyusulkan suatu kalam untuk apa? Untuk mengangkat perkara yang disangkakan adanya atau tidaknya. Yuqal Zaidun alimun fayuhimu dhanika annahu salih fatakul lakinnahu fasik. Nah, tayyib, karena hakikat ilm ya, seharusnya apa, membawa pada kesalehan. Li'anna al-ilma yashabuhu salah ghaliban. Kamakil innamal ilmu kalahmin wadamin ma hawahu jasadun illa salah. Tapi ternyata ilmu tersebut tidak bermanfaat sehingga tidak menjadikan dia saleh. Makanya agar tidak muncul gambaran yang keliru, Zaidun alimun lakinnahu fasik. Waliyadzubillah. Wa taqul ma Zaidun syuja'. Ma Zaidun syuja'. Fayuhimu dhalika annahu laysa bikarim. Nah, limadha li'anna min syimati syuja' al-karam. Ya, karena diantara apa sifat yang terkandung dalam keberanian itu adalah kedermawanan. Idil jud bil mal dunal jud bil ruh. Karena apa? Kedermawanan dengan harta itu dibawa kedermawanan dengan apa? Dengan ruh. Waqad nufiyati syaja'ah. Dan apa? Keberanian dengan ruh, dengan mal itu sudah apa? Dihilangkan di sini. Ma Zaidun syuja'un lakinnahu karim. Ya, telah dinafikan syuja'ah di sini. Tapi apa, ternyata kok malah apa? Malah dermawan. Zaidun tidak berani tapi dermawan. Ini tentunya sesuatu yang apa? Yang jarang. Makanya karena jarang yang seperti ini diberikan istidrak. Ini jelas mana istidrak. Wa ka'anna litashbih fa qaulika ka'anna Zaidan asadun. Awidhan kakaulika ka'anna Zaidan kalatibun. Fita'liki ka'anna wa madhabul khalil wa sibawaih wal akhfash wa jumhuril basriyin wal farra'annaha murakkabah min ka at-tashbih wa inna. Fa aslul kalam indahum inna zaidan kal asadi. Ini asalnya inna zaidan kal asad. Thumma qaddimatil kaf ihtimaman bit tashbih. Fa futihat inna li anna al maksura la yadkhulu 'alayha harful jar. Nah, ini faedah. Nah, maksura tidak kemasukan apa? Huruf jar. Nah, yang depannya di kasrah. Wasanat bi tarkibi harfan wahidan menjadi ka'anna. Nah, ka'inna tidak bisa, makanya di fathah. Wa dhaba ba'dhum ila anna ka'anna basithah ghairu murakkabah. Sebagian mengatakan bahwasanya ka'anna basithah. Basithah maksudnya satu huruf memang, bukan apa? Bukan susunan. Kalau tadi yang pertama, mata pertama susunan dari inna dan apa? Harfu tasybih kaf. Yang kedua mengatakan ka'anna memang sejak awal seperti itu. Itu namanya enam huruf yang basit. Waqtarahu sahibu rasfil mabani wa nasabahu ila aktsarihim wastadala lahu bi aujuh. Minha annal aslal bisathah wa tarkib tariq. Ya, asalnya adalah apa? Bisathah, yaitu asal suatu huruf ya memang datangnya seperti itu dan penyusunan itu datang belakangan. Wa minha annahu law kana murakkaban lakanatil kafu harfa jar. Dan kalau murakkab itu tentunya kaf itu huruf jar. Fa yalzamuhuma ma tata'allaqu bih idh laysat bizaidah. Sehingga apa? Fa yalzamuha kelazimannya harus apa? Ada muta'alliqnya. Karena bukan zaidah. Wa minha annal kaf idza kanat dakhilatan ala anna lazima an takuna wa ma umilat fihi fi mawdi'i masdarin makhudin bil kaf. Karena huruf jar. Fatarji'ul jumlatut tamah juz'ah jumlatin fayakunu takdiru fi ka'anna zaidan qa'imun kaqiyami zaidin fayahtaju ila ma yutimmul jumlah. Ini kalau apa? Menurut mata pertama. Jadi ada kelaziman yang na'am harus mereka terima. Tapi lazim mendatangkan muta'alliq. Kemudian juga apa? Lazim bahwasanya anna dan yang apa? Dia beramal padanya fi maudhi'i masdar mafudun bil kaf. Baik. Qala al-muradi qultu fi nisbati al-qawl bil bisathah ila aktharihim nadhar fa inna adh-dhahira anna al-akthar yaquluna bil tarkib wa li'adami ishtihari al-qawli bil bisathah. Qala Ibn Hisham ya'ni al-Hadrami laysa Ibn Hisham al-Ansari huna la khilafa fi anna ka'anna murakkabah min an wa kafu at-tashbih wa kadhalika za'ama Ibn al-Khabbaz aydan al-ijma' alayh. Tayyib, ma'ana qaul bi bil bisathah ashal walakin ghairu mashhur wa immatu nahwi al-Khalil Sibawai Akhwash nam yaqulun bi annaha muraqabah min kaf wa anna wal amru wasi'. Nah, al-muhim tayyib ka anna ta'malu amala inna huna wa ma'naha lit tashbih. Tayyib wa hadha al-ma'na athbathahu lika anna al-kufiyun wa zujjaji wa tabi'ahum ibn Tarawah wa ibn Sayyid wa qalu hiya litashbih in kana al-khabaru jamidan nahu ka anna zaidan asadun wa li syak wa yu'abbaru anhu bidhan in kana al-khabaru mushtaqqan أو ظرفا أو فعلا أو جملة نحو كأن زيدا قائم nisab. Taib. Wa ka'anna Zaidan fiddar aw indak. Sepertinya Zaid berdiri. Tapi apa? Dalam bahasa kita kan seperti itu juga. Sepertinya Zaid berdiri. Maksudnya dia masih ragu-ragu berdiri atau tidak. Dia kan sedang apa? Sepertinya dia berdiri. Nah, walaupun nah, sama-sama seperti Yahwan. Zaid seperti harimau. Ini apa? Tasbih jelas ya kan? Tapi kalau nah, khabarnya itu berupa mustaq, nah, dalam bahasa kita misalnya berdiri tadi, ya Zaid bisa ngebahas sepertinya Zaid berdiri. Ini maknanya makna dhan ya, atau makna syak sama. Nah, ka'anna Zaidan bintar au indak au ka'anna Zaidan qam au ka'anna Zaidan abuhu qa'imun. Wa dhahaba al-kufiyyun aydhan ila annaha tanidu lit-tahqiq. Makna ketiga bermakna tahqiq. Wa anshadu alayhi fa asbaha batnu Makkah muksyairan ka'anna al-ardha laysa biha hisham. Ay inna ya innal ardha laysa biha hisham li'annahu qad mat wa laysa fil ardi haqiqah. Na'am. Warakahu bidhalik. Ini apa? Ungkapan kesedihan atas kematian Hisham. Qala Ibn Hisham fil Mughni ay li'anna al-ardha idh la yakunu tashbihan li'annahu laysa fil ardi haqiqatan ka'anna al-ardha laysa biha Hisham. Nah, seakan-akan bumi tidak ada di atasnya Hisham, padahal memang Hisham sudah ada. Tidak ada, paham? Hisham yang dimaksud di sini Hisham sudah meninggal. Berarti ka'anna di sini maknanya tahqiq. Misalnya ka'anna Muhammadun ka'anna Muhammadan na'imun. Memang dia apa? Memang betul-betul di depannya ngorok. Nah, ini apa? Tahqiq. Ini menurut pendapat ini. Fa in qila fa wa idza kana li tahqiq fa min ayna jaa ma'na ta'lid. Jika menunjukkan tahqiq, dari mana datang makna ta'lid? Kuntu min jihati anna al-kalama ma'aha fil ma'na. Jawabun an su'alin anil illatin muqaddar. Ay faka'annahu qil lima asbaha wajul ardi muksyairan jadban faqila li'anna al-arda laysa biha hisham. Tain. Jadi bumi ini menjadi apa? Gersang. Dikarenakan apa? Sungguhnya bumi sudah tidak ada hisham di atasnya. Ini biasa syu'ara berlebih-lebihan badannya. Wa'azbatulaha aydan makna taqrib. Berarti ada berapa sudah? Tiga makna. Yang paling banyak tashbih, kemudian don, kemudian tahqiq, yang keempat taqrib. Nahu ka'annaka bil faraji atin wa bisyita'i muqbil ka'annaka bid dunya lam takun wa bil akhirati lam tazal li'annal makna taqribu iqbali syita' wa idyanil faraj. Naam. Wa zawalid dunya wa baqail akhirah aw wujudil akhirah. Berarti bagaimana menerjemahkannya dalam bahasa kita ya? Apa Zain? Ka'annaka bil faraji atin wa bisyita'i muqbil. Nah, itu kesimpulannya, empat makna tadi. Ada apa? Tashbih, kemudian don, tahqiq dan takrim. Barakallahu fikum, naqtahi bihadha wa alhamdulillah.